بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahih Bukhari, dan pada pertemuan siang ini kita memasuki bab yang ke-30 dari Kitabul Iman. Dan pada bab yang ke-30 beliau memberikan terjemah babnya dan bab As-Salatu Minal Iman. Bab As-Salat, salat merupakan bagian dari iman. Dan ini mempertegas aqidah di sunnah wal jamaah, bahwasanya al-iman itu mencakup keyakinan, ucapan dan amalan. Nutqun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wal amalu bil jawarih wal arkan yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Dan beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya as-salah min al-iman, ayat di surah Al-Baqarah. Kata beliau, wa qawlullahi ta'ala, wa ma kanallahu liyudhi'a imanakum. Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menyia-nyiakan atau akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Kata Imam Bukhari, ya'ni salatakum indal bait, menyia-nyiakan salat kalian indal bait. Itu menyia-nyiakan salat kalian tatkala kalian salat menghadap Baitul Maqdis. Dan di sini ada kalam yang disebut Al-Hafiz rahimahullah ta'ala tentang makna indal bait. Karena bahirnya al-bait adalah Baitullahil Haram, Masjidil Haram, yani salatakum inda al-bait. Kalau dia dengan al-bait di Masjidil Haram, dan itu bahirnya, maka maknanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Itu salat kalian yang telah kalian lakukan di Masjidil Haram ila Baitul Maqdis, ketika menghadap Baitul Maqdis. Kan disebutkan oleh para ulama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrahnya, tatkala beliau masih di Mekah, ketika beliau salat, beliau salatnya menghadap ke Baitul Maqdis. Hanya saja bersama itu beliau juga menjadikan Ka'bah antara beliau dengan Baitul Maqdis. Itu menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Dan dengannya diartikan kalau Imam Bukhari, ya'ni salatakum indal bait, Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian ketika kalian masih di Mekah, salat di Masjidil Haram dan menghadap Baitul Maqdis. Adapun ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah, maka tidak memungkinkan Nabi menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Masjidil Haram, karena arahnya berlawanan antara utara dengan selatan. Maka Nabi selama 16 atau 17 bulan, sesuai dalam hadis yang kita baca, beliau salatnya menghadap Baitul Maqdis. Setelah itu turun ayat yang isinya perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghadap ke Ka'bah, ke Masjidil Haram. Jadi intinya indal bait di sini ada iskal, karena bahirnya salat menghadap Baitul Haram, Baitullahi Al-Haram. Dan tadi kalam Al-Hafidz rahimahullah ta'ala tentang makna kalimat tersebut. Dan sebagian ulama langsung menafsirkan dengan kalam yang wabih, wa makana Allah liyudha imanakum, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan salat kalian menghadap Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis. Kita lalui hadis Al-Bari bin Azib radhiyallahu taala anhuma dalam bab ini, qala rahimahullahu taala haddatsana Amr bin Khalid qala haddatsana Zuhair wa ibn Muawiyah Abu Khaisama rahimahullahu taala qala haddatsana Abu Ishaq Abu Ishaq as-Sabi'i Hidayat. Ma ismuh? Muhammad Zain. Ahsan ta'amar ibn Abdullah. Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhum anna nabiya sallallahu alaihi wasallam kana awwala ma qadima al-Madinah nazala ala ajdadih. Aw qala akhwali min al-Ansar. Wa annahu salla qibla bayt al-Maqdis 16 shahran أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وأنه صلى أول صلاة صلىها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك قال زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء في حديثه هذا أنه مات على القبلة قبل أن تحولوا رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فأنزل الله تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم. Perhatikan hadis yang isinya sangat bermanfaat untuk para talabatul ilm karena berkaitan dengan sirah, termasuk sirah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga sirah berpindahnya kiblat dari menghadap Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram. Dari Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal kedatangan beliau ke negeri Madinah, beliau singgah ala ajdadih, di kakek beliau, atau ala akhwali, atau di paman-paman dari ibu beliau. Dan yang dimaksud di sini adalah ibunya kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdul Muttalib. Kakek Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib, ibunya itu berasal dari Ansar, berasal dari Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki hubungan kekerabatan dengan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah. Sekalipun ayah beliau dari Mekah, itu Abdullah ibn Abi Muttalib, akan tetapi ibu kakek beliau, itu Abdul Muttalib, itu dari Madinah. Maka Nabi ketika hijrah, kata Al-Bara bin Azib, beliau singgah di tempat kakek-kakek atau paman-paman dari arah beliau. Dan beliau seperti kita ketahui sehingga di rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu tinggal beberapa bulan, kemudian itu beliau membangun rumah. Kemudian kata beliau, dan beliau tatkala awal datang di negeri Madinah, beliau salat menghadap ke Baitul Maqdis, menghadap ke Syam, selama 16 atau 17 bulan. Dan tadi seperti kita sebutkan, ini sebagai para ulama, bahwa Nabi SAW ketika di Mekah, beliau ketika sholat menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Dan hal itu tidak bisa dilakukan oleh beliau ketika di Madinah, karena Madinah pertengahan antara Syam dengan Mekah. Maka beliau tetap selama 16-17 bulan sholat menghadap Baitul Maqdis dan otomatis membelakangi Ka'bah. Kemudian kata beliau, wa kana yujibu an takuna qiblatuhu qibal al-bait. Dan selama 16 atau 17 bulan tersebut, Nabi sangat menginginkan sekali kalau kiblatnya itu menghadap al-bait, baitullahi al-haram, menghadap Ka'bah. Kemudian ketika turun perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, katanya awalnya Nabi SAW salat menghadap Baitullahil Haram itu salat asr. Beliau salat bersama para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Setelah selesai salat, ada seseorang dari sahabatnya yang salat bersama beliau melewati sebuah masjid yang ada di Madinah, dan ahlu masjid tersebut mereka pun sedang dalam salat asar berjamaah. Kemudian ketika datang laki tersebut yang salat bersama Nabi SAW dan menyaksikan orang sedang salat menghadap Baitullah, Baitul Maqdis, beliau berkata, aku bersaksi bahwasanya aku telah salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap Makkah, menghadap Ka'bah. Apa yang terjadi pada ru kamahu qibal bait, maka mereka berputar, yang mereka sedang ruku pada saat itu mereka berputar dari mengarah ke Baitul Maqdis ke menjadi mengarah ke Baitullahil Haram, mengarah ke Ka'bah, sehingga dikenal dengan pasukan dinamakan Masjid Al-Qiblatain, masjid yang di sana para sahabat salat mengarah dua kiblat. Karena ketika mereka sedang salat menghadap Baitul Maqdis, kemudian dikhabarkan Nabi salat menghadap kiblat, maka mereka berputar pada saat ruku, pada saat ruku. Kemudian kata beliau, wa kanatil yahud, dan orang-orang Yahud qad ajabahum bi kana yusalli qibala baitil maqdis, mereka sangat senang ketika Rasulullah salat menghadap Baitul Maqdis karena kiblat mereka juga, kiblat mereka, dan mereka mengatakan, katanya sekarang Muhammad salat bersama sahabat-sahabatnya menghadap ke kiblat kita, tidak lama lagi juga dia atau mereka akan mengikuti agama kita. Wahlu kitab, kepada ahlu kitab, falamma walla wajhahu qibal bait, ketika Nabi berpindah kiblatnya dari menghadap Baitul Maqdis menjadi Baitul Haram menghadap Ka'bah, angkaru dalik, mereka mengingkari hal tersebut, mengingkari apa yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan orang-orang munafik juga termasuk orang-orang yang terfitnah dengan hal ini. Sehingga Allah mengatakan dalam Al-Quran, sayaqulu sufaha minan nas ma wallahu an qiblatim allati kanu alaiha, akan berkata orang-orang safi, orang-orang dungu, orang-orang kafir, orang-orang munafik, katanya apa yang menyebabkan Muhammad berpindah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, tadinya marah ke Syam kemudian marah ke Ka'bah. Maka kata Allah, qul lillahil masyriq wal maghrib, katakan bahwasanya barat dan timur itu milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat ibadah itu bukan masalah menghadap ke barat atau timurnya atau utara atau selatannya atau Baitul Maqdis atau Ka'bahnya, tapi hakikat ibadah adalah mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika diperintahkan oleh Allah menghadap Baitul Maqdis, maka menghadap Baitul Maqdis. Ketika diperintahkan untuk menghadap Ka'bah, maka menghadap Ka'bah. Jadi ibadah itu intinya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan setelahnya dari Al-Bar bin Azib radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan ketika berpindah kiblat dari menghadap ke Baitul Maqdis ke Ka'bah menjadi menghadap ke Ka'bah, kata beliau, telah meninggal sebagian orang sebelum kiblat berpindah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Wa qutilu, mereka meninggal dan terbunuh. Falam nadri mana qulufihim, kita tidak mengetahui bagaimana keadaan mereka, apakah salat mereka diterima atau tidak, karena mereka salatnya menghadap Baitul Maqdis. Sedangkan katanya sekarang kiblatnya menghadap ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu turunkan ayat ini, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan pernah sekali-kali menyia-nyiakan salat kalian, iman kalian, maknanya salat kalian. Ini syahid dari bab ini. Sekali lagi, maknanya Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian menghadap Baitul Maqdis, karena kalian makanya ta'atan lillahi azza wa jal. Sekalipun sekarang kiblatnya sudah berpindah dari Baitul Maqdis ke Baitullahil Haram, itu ke Ka'bah. Perhatikan, indak Muhammad Beza, indak Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika beliau berada di Mekah, ke mana beliau menghadap salat? Ke Baitul Maqdis atau ke Ka'bah? Ya? Yeah. Mengarah ke kedua-duanya, mengarah ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Indak Ahmad, Ahmad Palembang, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berpindah ke Madinah, beliau salatnya menghadap ke mana? Ya? Yeah. Ke Baitul Maqdis. Berapa lama menghadap Baitul Maqdis? Ahsanta, 16 atau 17 bulan. Kita melanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Shahih mimma laysa fi shahihain, dan kita masuki bab yang ke-16. Di bab yang ke-16 beliau memberikan terjemah dengan at-tahdhiru min munafiqi al-ulama. Bab peringatan dari ulama-ulama munafik. Dan akan disebutkan oleh beliau hadis Imam bin Husain dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Qala rahimallahu ta'ala, qala al-imam Ahmad bin Amr ibn Abi Khaliq al-Bazzar rahimahullahu ta'ala kama fi kashf al-astar, حدثنا محمد ابن أبي الملك قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل منافق عليم اللسان. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kami dari setiap orang munafik yang dia pandai berbicara. Dan disebutkan dalam hadis Umar di Musnad al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, disebutkan oleh Al-Bayhaq di kitabnya Syu'abil Iman, itu di hadis, inna akhwafu ma akhafu alaikum munafiqun alimul lisan. Di riwayat yang lainnya, inna ma akhafu ala hadil ummah kullu munafiqin yatakalam bil hikmah wa ya'malu bil jawud. Perkara yang paling kutakutkan atas umatku adalah setiap munafik yang dia berbicara dengan hikmah, berbicara dengan perkataan yang baik, akan tapi wajah malu bil jawur, amalannya adalah amalan jawur, amalan yang lalim, yang tidak benar. Kemudian Al-Bazzar rahimahullah ta'ala mengatakan, qala Al-Bazzar la nahfaduhu illa an Umar. Karena kami tidak menghafal hadis Imran bin Husain ini kecuali dari Umar. Masyhurnya hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa isnad Umar salih. Dan sanad hadis Umar katanya salih. Fa akhrajnahu anhu. Maka kami juga sebutkan hadis Umar tersebut. Wa adnahu an Imran. Dan kami mengulangi hadisnya dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma. Li husni isnadi Imran, dikarenakan sanad hadis Imran bin Husain katanya hasan. Intaha kalam Al-Bazzar rahimahullah ta'ala. Qala Abu Abdurrahman, hadis Imran hadisun sahih, rijaluhu rijalus sahih, wa Muhammad bin Malik huwa ibn Abi Syawarib. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بتحقيق أحمد الشافعي. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو سعيد قال حدثنا ديلم ابن غزوان أبدي قال حدثنا ميمون الكردي قال حدثنا أبو عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, perkara yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah setiap munafik alimul lisan, yang dia pandai berbicara. Dan isi kalamnya terkadang al-hikmah, tapi amalan mereka amalan al-jawr. Hada hadisun hasan, al-hadis akhra al-bazzar kama fi kashfil astar. Dan tapi hadis ini disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala di kitab Al-Ahadits Al-Mu'allaq, zahiruha sihah. Itu hadis Imam Husain dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Kata beliau setelah menyebutkan dua hadis ini dengan sanadnya di Ahadits Mu'allaq nomor 354, hadal hadis zahiru isnadihi as-sihah. Walakin su'ila Daraqutni fil ilal an hadis Abi Ibn Buray dan Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna akhwafu ma akhafu alaikum min kulli munafiqin alim lisan. Faqala huwa hadithun wa Husain al-Mu'allim wa ikhtalifa anhu farawahu Mu'ad bin Mu'ad an Husain al-Mu'allim an Ibn Buray dan Imran bin Husain anin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa wahima fi wa rawahu Abdul Wahhab bin Atha wa rawahu Ibn Ubadah wa ghayruhum an Husain an Ibn Buraidah an Umar bin Khattab wa huwa shawab fi qissatin tawilah intaha. Wa Ibn Buraidah lam yasma min Umar, qala Abu Zur'ah mursal kama fi jami' tafsir. Jadi intinya hadis yang pertama yang diriwayatkan itu Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, yang sahihnya itu dari hadis Umar. Al-Bazzar pun tadi di awal kalamnya beliau mengatakan la nahfaduhu illa an Umar. Dan ketika yang rajihnya dari Umar, maka terdapat illah itu Ibnu Buraidah, perawi dari Imran, lam yasma min Umar. Belum mendengar atau belum pernah mendengar dari Umar. Maka kata Abu Zur'ah mursal, hadisnya mursal. Muqati bin Ibnu Buraidah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian kata beliau wasuila aidan ad-Daraqutni an hadis Abi Utsman an-Nahdi an Umar. Qauluhu akhwafu ma akhafu alaikum kullu munafiqin alimil lisan. Faqala rawahu al-Mu'allim ibn Ziyad an Abi Utsman an Umar mauqufan ghairu marfu. Wa kadzalika rawahu Muhammad ibn Zaid an Maimun al-Kurdi an Abi Utsman an Umar qawlah. Wa khalafu Daylam min Ghazwan. Wa yukna baghalib an Maimun al-Kurdi an Nabi Utsman an Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tabau al-Hasan ibn Abi Ja'far al-Ja'fari an Maimun al-Kurdi fa rafa'a aidan ila Nabi sallam wal mauquf ashbah bis-shawab. Intaha kalam Ad-Daraqutni. Kemudian katanya hadis riwayat yang kedua yang disebutkan di sini di Al-Jami' Shahih itu hadis Umar, juga hadisnya saya diriwayatkan marfu'an seperti dalam sanad yang kita baca tadi, juga datang mauqufan. Kemudian ada rukunnya wal mauquf asbah bisawab. Sepertinya riwayat mauquf itu lebih kuat. Kalau mauquf berarti dari kalam Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala. Dan hadis Umar ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di As-Silsilah Shahihah. Silsilah Shahihah dan disahihkan oleh beliau. Dan hadis yang kita baca itu hadis Imam Husain dan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma, sekalipun secara sanad tadi telah disebutkan hadis Imam Husain yang sahihnya itu dari hadis Umar, dan hadis Umar jaa marfuan dan mauqufan dan dikuatkan riwayat mauquf, tapi kita pun mendapatkan faedah bahwasanya kita harus berhati-hati. Harus berhati-hati dari orang munafik alimul lisan, sekaligus juga pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita tergolong ke dalam golongan tersebut. Yang tadi telah kita sebutkan di riwayat yang lainnya, bahwa Nabi mengatakan innam akhafu ala hadil ummah kullu munafiq yatakallamu bil hikmah wa ya'malu bil jawr. Jadi kalamnya kalam yang bagus, kalam yang manis, tapi amalannya sangat jauh dari apa yang dia katakan. Dan ini semakna dengan judul bab di bab yang ke-14 dari kitab al-ilm ini, yaitu tentang ulama al-fasaqah, al-ulama al-fasaqah. Wajib bagi kita pada talabatul ilm, ketika kita telah mengilmui suatu ilmu, kita menjadi orang yang pertama mengamalkan ilmu tersebut. Dan di bab selanjutnya Syekh Muhammad akan menyebutkan al-isti'adah min ilmin la yanfa, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari ilmu yang tidak bermanfaat. Qala al-Imam An-Nasa'i rahimallahu taala akhbarana Yazid bin Sinan qala haddatsana Abdurrahman qala an bin Sufyan an Abdullah bin Abi Hudayl an Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwad min arba: min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Qala hadha hadithun sahih rijaluhu rijalus sahih illa Yazid bin Sinan, wa qad qala ibn Abi Hatim katabtu anhu wa huwa saduq thiqah wa wasaqahu Nasa'i wa Abu Sinan huwa Birar ibn Murrah. Dan hadisnya sering kita sebutkan, hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala di Sahih Muslim. Di antara bagian yang disebut doa Nabi Sallam ini yang dinukil oleh An-Nasa'i rahimahullah ta'ala dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhumah. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhumah, Nabi Sallallahu alaihi wasallam beliau berlindung kepada Allah dari empat perkara. Yang pertama, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang kedua, wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa du'ain la yusma', dan dari doa yang tidak didengar, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min nafsin la tashba', dan berlindung dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Maknanya kita didorong untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memohon al-ilma nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan itu pun bagian dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Dan juga dorongan bagi kita agar kita selalu menjaga kekhusyuan hati kita, terutama ketika kita melaksanakan salat yang merupakan ibadah yang sangat agung, yang akan menjadi ibadah pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya salat kita baik, maka baik seluruh amalannya, dan seandainya salatnya buruk, maka akan seperti itu amalannya. Dan al-khusyu' fi shalah merupakan ruhus shalah, inti dari salat, dan nilai dari sebuah salat adalah kekhusyuannya tatkala seseorang salat. Dan juga Nabi berlindung dari doa yang tidak didengar, doa yang tidak dikabulkan. Dan tentunya tidaklah seorang tidak dikabulkan doanya melainkan dikarenakan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Seperti di hadis Abi Hurairah di Sahih Muslim yang telah kita hafal bersama, Nabi SAW menyebutkan tentang rajulun asy'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rab ya rab, tentang seseorang yang dalam keadaan rambutnya kusut, tubuhnya berdebu, dalam keadaan safar, dalam keadaan sulit, yamuddu yadayhi ila sama, dia mengangkat kedua belah tangannya ke langit berdoa ya rab ya rab. Dia memiliki banyak sebab dikabulkan doanya. Dia dalam keadaan musafir, musafir mustajab ad-da'wah, termasuk sebab dikabulkan doa. Dan dia mengadahkan atau mengangkat kedua belah tangannya, ini pun sebab dikabulkan dakwah. Inna Allah hayyun karimun yastahi min abdihi idza rafa'a ila yadayhi an yaruddahuma sifra. Allah Zat yang maha pemalu dan mulia, malu dari hambanya jika hambanya mengangkat kedua belah tangannya kepadanya kemudian membalikannya dalam keadaan hampa. Dan dia pun bertawassul dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya rab ya rab, dengan rubiyatullah Subhanahu wa taala. Pertama itu tidak dikabulkan doanya. Kenapa? Kata Nabi sallam, wa mat'amu haram wa mashrabu haram wa malbasu haram wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan juga hidup dari perkara yang haram. Bagaimana akan dikabulkan doanya? Jadi ada mustajabat dakwah itu merupakan akibat dari perbuatan dosa. Dan kalau seorang berdoa dengan baik dan terbebas dari penghalang-penghalang doa, maka pasti akan diijabah doanya. Dan orang yang berdoa seperti dikatakan oleh Nabi SAW, imma dikabulkan seperti yang dia minta, atau dipalingkan darinya kejelekan yang tadinya hendak menimpanya, atau Allah jadikan sebagai pahala untuknya kelak di hari kiamat. Dan Nabi sekali lagi berdoa dari doa yang tidak dikabulkan, dari doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga berdoa dari nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas, dan itu asli keadaan manusia. Nabi mengatakan lahu kal ibni Adam wadian min dahab la haban yakuna lahu wadian walan yamlahu ila turab. Manusia kalau punya satu lembah emas, niscaya dia akan mencari lembah emas yang berikutnya, tidak akan pernah puas sampai mulutnya disumpahi dengan tanah, sampai dia dimasukkan ke liang lahad. Itu keadaan manusia illa man rahimallahu taala, yang diberi sifat qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat qanaah seperti dikatakan oleh Nabi SAW itu merupakan sebab kebahagiaan hidup seorang hamba. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanaahullahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang yang diberi hidayah dengan Islam dan diberi rezeki yang cukup dan dijadikan merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Nafsun la tashba itu sangat membahayakan seorang hamba, akan mengganggu sekali ketenangan hidupnya. Tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang dan selalu gelisah pada Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai macam kenikmatan kepadanya. Dan selanjutnya beliau akan sebutkan dari riwayat-riwayat yang lainnya. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.